Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah senantiasa limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, sebuah nikmat yang menuntut kita untuk senantiasa bersyukur adalah kesempatan untuk kembali bersama ilmu, apalagi jika kesempatan itu rutin, apalagi jika kesempatan itu setiap hari, maka PR syukur kita pun juga harus rutin. PR syukur kita pun juga harus tiap hari. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, ketahuilah azabku sangat pedih. Maka semoga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang sangat luas. Dan semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati seluruh para ulama. Semoga Allah merahmati Pak kaum muslimin yang ada dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan, kembali ke hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri dan kembali bersama dalil pertama, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi istrinya karena dua hal, disebabkan dua hal. Hal yang pertama adalah beberapa sifat kepemimpinan yang Allah lebihkan untuk laki-laki dibanding istri. Dan yang kedua, karena nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Dan kita sedang membahas hal yang pertama, beberapa sifat yang Allah lebihkan kepada laki-laki. Dan kita sudah jelaskan bahwa ini harus dilihat dari dua sisi. Sisi wanita, sisi istri sebagai wanita yang beriman, ia harus menerima bahwa Allah membagi-bagikan keunggulan dan keutamaan kepada hambanya berbeda-beda. Laki-laki kuat di beberapa sisi, wanita kuat di beberapa sisi yang lain. Dan dalam sisi kepemimpinan, Allah lebihkan laki-laki dibanding wanita. Sebagaimana dari sisi lain, dari sisi kelembutan, atau dari sisi anak, Allah lebihkan wanita dibanding laki-laki misalnya. Maka ia harus taat kepada suaminya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. dan ia harus menyikapi suaminya sebagai pemimpin. Sebagaimana laki-laki atau suami harus melihat ayat ini dengan dalam, karena konsekuensi ayat ini atau makna ayat ini bahkan dijelaskan para ulama bahwa suami harus lebih sabar, suami harus lebih kuat, suami harus lebih kokoh, suami harus lebih tegar, suami harus lebih objektif dalam menilai, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Oleh karena itu dalam masalah kepemimpinan suami, ada keterangan menarik dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an. Tapi Abdullah bin Abbas menyampaikan bukan di ayat ini, tapi di ayat lain, tapi konteksnya sama, kepemimpinan suami. Surat apa, ayat berapa? Kepemimpinan suami. Surat Al-Baqarah ayat 228. Walirrijali 'alaihinna darajah. Al-Baqarah ayat 228. Walirrijali 'alaihinna darajah. Walirrijal 'alaihinna darajah. Suami atau laki-laki itu memiliki kelebihan beberapa derajat dibanding istri-istri mereka. Jadi para suami atau para laki-laki memiliki kelebihan beberapa derajat dibanding istri-istri mereka. Ketemu ayatnya. Salah satu tafsir maksud walirrijali 'alaihinna darajah, para suami atau para laki-laki memiliki beberapa derajat lebih tinggi dibanding istrinya, itu artinya kepemimpinan, sebagaimana keterangan Zaid bin Aslam, dan bisa dicek dalam tafsir At-Tabari. Jadi maksud derajat di sini adalah kepemimpinan, berarti laki-laki pemimpin bagi istrinya. Tafsir siapa? Tafsir Zaid bin Aslam rahimahullahu ta'ala, dan bisa cek dalam tafsir At-Tabari. Jadi ayat ini Al-Baqarah 228 adalah ayat kepemimpinan suami, seperti surat An-Nisa ayat 34, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Jelas ini hadirin. Nah, Abdullah bin Abbas jamaah punya ilmu yang beliau sharing ke kita, atau yang beliau share ke kita, dan ilmu ini sangat mind blowing ketika seseorang bicara tentang kepemimpinan. Ketika banyak orang mengartikan kepemimpinan, khususnya kepemimpinan suami ke istri dengan sempit, bahkan mau enaknya aja, Abdullah bin Abbas berusaha meluruskan. Mari kita simak keterangan Abdullah bin Abbas. Kata beliau ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyampaikan bahwa ma uhibbu an astamdhifa jami'a haqqi 'alayha li'anna Allah ta'ala dzakarahu yaqul walirrijali 'alayhinna darajah. Ma uhibbu an astamdhifa jami'a haqqi 'alayha li'anna Allah ta'ala dzakarahu yaqul oleh rijali alaihinna darajah. Karena Allah Ta'ala menyampaikan dan menyatakan walirijali alaihinna daraja. Apa artinya? Ba'uhibu an astamdhifa haqqi alaihinna atau jami'a haqqi alaihinna. Artinya apa? Artinya aku tidak suka, aku tidak mau, bahasa kita menyapu bersih dalam mengambil hakku atau dalam menuntut hakku kepada istriku karena Allah berfirman walirrijali alaihinna daraja. Jadi aku gak mau menyapu bersih hakku sehingga aku tuntut istriku dari A sampai Z, mana hakku ini, mana hakku di sini, mana hak saya di sini, mana hak saya di sini, ini kan hak saya, ini kan hak saya tuh pemimpin, tolong kasih hak saya, ini hak saya, ini hak saya, ini hak saya, ini hak saya. Itu pemimpin. Jadi pemimpin yang hebat itu gak menuntut semua haknya, hanya hak-hak yang fundamental. Misalnya ikuti saya. Ya karena gimana dia mau mimpin kalau istrinya gak mau ngikutin dia. Tapi semua haknya disapu bersih, enggak. Dan sebaliknya, suami sejati atau pemimpin sejati akan memberikan semua hak istri atau akan berusaha menunaikan hak-hak istri, dididik, diayomi, diberikan ini, diberikan itu. Kecuali jika ada kesepakatan, misalnya ada kesepakatan. Dalam ilmu fikih dikenal asyurut fin nikah, syarat sebelum pernikahan, dan dibahas oleh para ulama fikih. Jadi mental suami itu adalah mental menunaikan hak istri, bukan menuntut hak dia secara, apalagi secara arogan. Bahkan mental begini nih, sebagaimana saya penuhi hak-hak kamu, penuhi juga dong seluruh hak saya. Gak begitu. Suami gak begitu. Sebagaimana dijelaskan siapa? Ibnu Abbas. Ini bukan ucapan saya, ini keterangan Abdullah bin Abbas. Makanya Al-Imam At-Tabari menjelaskan bahwa di antara makna kepemimpinan adalah as-safh minar rajul imra'ati an ba'dil wajibi 'alaiha. Suami itu memaafkan atau melepaskan beberapa hak-haknya yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Gak semuanya dikejar, gak semuanya disapu bersih. Wa igdo'uhu laha anhu, dan ya biarkan berlalu aja, gak dituntut, gak diserang, gak diungkit-ungkit. Enggak. Kita tahu istri kita lemah di sini, dan itu hak kita. Dan ini bukan fundamental, bukan yang menentukan surga neraka, nggak merubah visi gitu loh. Ya, kalau kita maafkan ya sudah clear gitu loh. Udah, masalah cuma di hari itu aja. Bukan yang merubah karakter, merubah arah rumah tangga, bukan yang berkaitan dengan kehormatan atau apa, bukan itu, bukan bukan hal-hal inti. Udah lupakan aja. Mohon maaf ya aku salah. Enggak, kamu enggak salah apapun kok. Atau mohon maaf ya aku salah, udah biasa. Salah atau enggak semua orang sempurna di semua sisi. Jadi dilepaskan memang. Di waktu yang sama, wa ada'uku lil wajib laha alaih. Si suami itu berusaha menunaikan kewajiban dia yang merupakan hak istrinya. Kewajiban dia merupakan hak istrinya kecuali ada kesepakatan atau syarat sebelum pernikahan atau pada saat atau di pernikahan tersebut. Itu yang dimaksud ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi bukan egoisme yang ditonjolkan, bukan arogansi yang ditonjolkan dari sisi suami. Aku kan pemimpin di sini. Iya. Jadi arti aku kan pemimpin di sini atau aku kan pemimpin di rumah tangga ini berarti artinya akulah orang yang harus lebih mengalah di rumah tangga ini, itu poinnya. Akulah orang yang harus lebih memaafkan di rumah tangga ini atau di keluarga ini. Akulah orang yang harus lebih berkorban di keluarga ini. Itu arti akulah pemimpin di rumah tangga atau di keluarga ini. Akulah orang yang harus lebih punya perhatian. Walaupun mungkin waktu paling banyak di rumah itu istri. Tapi walaupun suami di luar, dia akan memperhatikan, memikirkan, dia akan memperhatikan, dia akan mengkonsep. Itu fine. Arti akulah pemimpin di rumah ini atau di keluar rumah tangga ini, itu artinya akulah orang yang harus paling sabar di rumah tangga dan di keluarga ini. Itu. Jadi bukan suami curcol sama istrinya, lalu istrinya yang sabar ya. Tiap hari begitu. Gak cocok. Jadi walir rijali alaihinna daraja. Maksud laki-laki itu pemimpin bagi istrinya adalah dia harus semangat menunaikan hak istri. Itu tadi. Khususnya yang paling fundamental yaitu mendidik istri, membawa istri ke surga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Membantu istri menyelesaikan kekurangan-kekurangannya, kelemahan-kelemahannya. Menyelesaikan trauma-traumanya. Banyak orang trauma pada hari ini. Suami harus dampingi agar mereka keluar dari trauma tersebut. Menjadi wanita yang jauh lebih baik. Harus dididik. Lalu harus disayang. Kasih-kasih sayang, kasih perhatian. Lalu dinafkahi. Dan kita akan tekankan setelah ini, biiznillah. Ada waktu bicara. Diberikan tempat tinggal. Dan lain-lain. Itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Bukan yang dipikirkan sebagian pihak hanya pintar menuntut, justru suami sejati itu nggak pintar menuntut, hadirin. Mereka itu pintar memberi, bukan pintar nuntut. Kalaupun menuntut untuk kualitas istrinya, betul. Suami sejati dia adalah seorang pendidik dan pendidik akan memberikan standar yang tinggi. Dituntut istrinya harus main di level ini, harus perform Tapi itu bukan untuk diri dia pribadi. Yang paling diuntungkan ya istrinya. Istrinya, pokoknya saya gak mau, saya gak terima bacaan kamu, bacaan Quran kamu lahan jali seperti ini. Dalam waktu berapa bulan cara baca kamu harus berubah. Saya gak mau lihat kamu menyikapi ibumu seperti ini. Saya kasih waktu berapa bulan kamu harus berubah sama ibu kamu. Siapa yang untung? Ya istrinya lah, bukan beli. Yang paling diuntungkan ya. Jadi adapun hak dia, enggak, dia enggak pintar nuntut. Dia enggak pintar nuntut. Bahkan kata sebagian ulama, orang-orang mulia itu setelah berjasa itu dia ambil ingatannya tentang jasa-jasanya, dia buang ke laut. Itu bahasa sebagian. Setelah Anda berjasa itu, ambil ingatan Anda tentang jasa Anda, lalu buang aja ke laut. Ketika ditanya, kayaknya saya gak lakukan itu deh. Yang mana ya? Saya udah lupa tuh. Kalau berkaitan dengan jasanya. Kecuali kalau digunakan untuk lagi-lagi mentarbiah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan beberapa jasa beliau di setelah perang Hunain. Di hadapan kaum Ansar. Tapi untuk mengambil hak beliau, enggak. Untuk mengembalikan Al-Ansar on track kembali. Kembali ke arah yang tepat. Makanya setelah Nabi SAW menyebutkan jasa beliau, setelah itu apa? Beliau sebutkan jasa Ansar. Jadi maksudnya itu bukan hebat-hebatan. Setelah itu beliau sebutkan jasa Ansar. Sampai Ansar gak enak hati dengan Nabi SAW. Malu dengan Nabi SAW. Dan akhirnya mereka menangis kan. Kita tahu cerita itu. Mereka tahu mereka gak pantas disebutkan demikian. Makanya mereka mengatakan walillahi wa rasulihi al-afdal wal aman. Keutamaan Allah dan Rasulnya lebih besar daripada jasa-jasa kita. Itu poin yang perlu kita camkan. Jadi jangan salah dalam mengartikan sifat-sifat yang Allah lebihkan. Jadi dari sini kita bisa mengerti ya, jamaah sekalian, bahwa ini benang merahnya, ini core-nya, bahwa kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang di dunia itu artinya tanggung jawab dan amanat yang lebih besar daripada standar yang lain. Itu poinnya. Ketika Allah kasih kelebihan kepada kita, maka camkan baik-baik, ada amanat yang lebih yang harus kita jalankan dalam kehidupan. Ada tanggung jawab yang lebih yang harus kita jalankan dalam kehidupan. Itu poin. Bukan kelebihan itu digunakan untuk hawa nafsu kita, kepentingan kita, dan sebatas keinginan kita. Kelebihan itu artinya amanat, lebih tanggung jawab, lebih. Maka ketika kita bercermin lalu kita lihat, kayaknya Allah banyak kasih kelebihan ke saya deh, maka siap-siap saja bahwa hidup Anda tuh berbeda dengan orang umum. Tanggung jawab harus lebih besar. Kalau nggak, ada dihisap nanti di hari kiamat. Thumma latus'aluna yawma idzin anin na'im. Allah akan tanya tentang nikmat-nikmatnya pada hari kiamat kelak. Kalau kita melihat anak-anak kita punya banyak kelebihan, maka artinya didik mereka dengan baik, karena ada tugas besar buat mereka dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu kita gagal mendidik mereka, maka bumerang. Maka bumerang. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sedikit sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberikan petunjuk dan penjagaannya kepada imam kepada imam-imam dan ulama-ulama kita, Imam Nawawi dan para ustadz dan ustadz sekeluarga dan para klu serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Sejak berada di bab ini yang Allah melebihkan suami dalam hal kepemimpinan, diri ini semakin merasa lebih sayang kepada beliau atas izin Allah. Alhamdulillah. Dan semoga ini menunjukkan saya, memudahkan saya untuk taat kepada beliau, kepada suami dengan semangat dalam hal yang ma'ruf, yang non maksiat tentunya. Tapi di satu sisi saya selalu melihat sikap watak suami saat di luar rumah itu tidak menyenangkan dan membuat saya malu dan tidak respect lagi. Tolong nasihati saya Ustaz bagaimana agar saya tetap terus menghormati beliau dibalik mungkin akhlak atau perangai yang kurang baik dari beliau. Bisa saya tutupi. Kadang diri ini menjadi berbeda di saat mengingat hal tersebut dan akhirnya kurang simpati dengan suami. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, gak ada suami yang sempurna, hadirin. Maka istri atau ibu-ibu, jangan hidup dengan mimpi. Kita harus hidup dengan realita. Dan kalau suami kita bisa jadi pemimpin di rumah, maka bersyukurlah kepada Allah Tabaraka. Itu susah sekali. Itu nikmat yang langka pada hari ini. Adapun kekurangan suami atau perangai suami di luar yang membuat kita malu, maka jadikanlah itu PR yang harus dibenahi bersama-sama. Dan support suami untuk berubah. Dukung beliau untuk memperbaiki diri. Dan banyak doa, banyak doa, banyak doa. Dan tetap menjadi istri yang baik agar memudahkan proses perubahan beliau. Karena kalau istri buat masalah, itu semakin sulit bagi laki-laki untuk berubah. Laki-laki butuh atau suami butuh pertolongan Allah lalu dukungan dari istri. Dan fokuslah mensyukuri kebaikan beliau kepada kita. Memang benar, apa kita ingin suami kita juga baik di luar? Tapi ketika itu belum terjadi pada hari ini, belum tentu itu gak terjadi di hari esok. Dan kalau kita bersyukur terhadap sikap suami kepada kita, kepemimpinan beliau kepada kita, Allah yang menjanjikan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Aku akan tambah. Dan Allah yang mengancam, kalau kita kufur nikmat, azab Allah sangat pedih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, guru-guru beliau, serta orang-orang beliau sayangi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga, serta seluruh tim kajian. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Mohon maaf izin bertanya Ustadz, apakah seorang istri boleh meminta tolong suami untuk mengurus anak dan rumah di beberapa hal? Tidak semua. Apakah hal tersebut termasuk tidak menjadikan suami sebagai pemimpin? Apakah istri seharusnya harus minta tolong kepada Allah dan terus berusaha sendiri di kotak istri? Ustadz, istri sering sedih setiap dia sibuk urusan anak dan rumah, sedangkan suami rebahan atau main gawai. Apa sih gawai? Apa yang harus istri lakukan, Ustadz? Apakah seorang ibu boleh memperlihatkan air mata di hadapan anak-anak saat merasa kelelahan atau merasa berat? Wa nasihatnya Ustadz, jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Jawabannya bukan boleh, tapi disyariatkan secara porsi yang tepat. Karena yang pertama, suami harus punya waktu dengan anak. Kapan anak mengerti, bahkan bukan hanya mengerti, kapan anak bisa memiliki visi besar, mempelajari visi-visi besar, nilai-nilai besar. Apalagi kalau anak laki-laki, ya kapan dia mengerti tentang sifat-sifat rujulah, sifat-sifat kesatria, sifat-sifat seorang laki-laki sejati kalau ayahnya gak pernah turun dan mengurus dia, punya waktu sama dia. Atau sebaliknya, kapan anak perempuannya mendapatkan kehangatan seorang laki-laki yang halal dalam diri ayahnya, sehingga dia tidak mencari pelarian keluar kalau ayahnya tidak pernah punya waktu untuk mengurus anak perempuannya. Jadi ini sebuah keharusan, hadirin. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya waktu bersama cucu-cucu beliau, punya waktu dengan anak beliau, cucu-cucu beliau, punya waktu dengan sepupu cilik beliau, Ibnu Abbas. Nabi jalan bareng dengan Abdullah bin Abbas. Beliau bermain dengan Hasan Hussein. Dan sebelumnya beliau sangat punya waktu dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu kecil beliau. Sehingga Ali bin Abi Thalib menjadi salah satu yang pertama kali masuk Islam. Itu kalau gak punya pengaruh dekat dan gak punya kehidupan, mana ada cerita Ali bin Abi Thalib masuk Islam di awal-awalnya. Itu kan karena kedekatan antara sepupu yang punya jarak umur yang cukup jauh. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib menikah dengan anak beliau, Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi sebuah hal yang disyariatkan. Adapun membantu pekerjaan rumah, bukankah Aisyah mengatakan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya beliau kalau di rumah ngapain sih? Kana fi mihnati ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau di rumah membantu pekerjaan dan urusan istri beliau. Jadi membantu urusan dan tugas istri adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teknisnya dikembalikan ke masing-masing. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan itu tidak mengurangi kepemimpinan, bahkan itu menunjukkan real leader, pemimpin yang sejati. Saya rasa cukup sampai di sini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.